بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita serta memberikan kepada kita kenikmatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di masa-masa seperti ini sangatlah penting. Di masa-masa tersebarnya kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang sahih, yang benar. Dan kejahilan, jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ini adalah sangat-sangat berbahaya bagi diri seorang muslim. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala adalah sebagai penyakit yang sangat membinasakan. Beliau berkata, الجهل داء قاتل وشفاؤه في التركيب متفقان. Kejahilan itu adalah penyakit yang membinasakan, dan obatnya adalah ilmu dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tabibnya, dokternya adalah وَطَبِيبُ ذَلِكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِ. Dokter yang bisa mengobati kejahilan tersebut adalah seorang alim, orang yang berilmu, yang rabbani, yang mendidik, yang fiqat, yang terpercaya. Penyakit kejahilan, obatnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun obat ini tidak bisa digunakan oleh setiap orang. Nah, setiap orang yang sakit langsung mengambil obat, sembarang obat, ambil di apotek, beli ini dan beli itu. Nah, tentu ini tidak bisa dilakukan. Begitu pula sekian banyak dokter, nah, belum tentu bisa nah memberikan obat yang cocok atau yang sesuai dengan masing-masing penyakit yang melanda seseorang. Disitulah nah dibutuhkan tabib ar-rabbani, seorang dokter yang rabbani, yang benar-benar mahir, yang benar-benar memahami nah obat dari penyakit tersebut. Penyakit kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini sangat berbahaya. Dan kita memiliki obatnya, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun obat ini tidak bisa kita ambil sembarangan. Tanpa dipahami, waalaikumsalam. Dipahami dengan baik sesuai dengan pemahaman ulama ussalaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kaum khawarij, mereka-mereka yang kelompok yang tersesat, yang disebut dengan kaum khawarij, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, dan mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Al-Mu'tazilah, begitu pula Al-Murji'ah, yang mengatakan bahwa keimanan itu cukup meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya tidak perlu kita salat, tidak perlu puasa, tidak perlu beribadah, tidak perlu melakukan amalan salat. Cukup keimanan mengakui Allah. Cukup. Nah, mengambil sebagian dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuang sebagian. Begitu pula kelompok-kelompok sesat yang ada, nah mereka menyebutkan dalil mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka salah menempatkannya. Namun mereka tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat, pemahaman at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Sehingga mereka pun tersesat. Sehingga mereka jauh menyimpang dari agama yang lurus. Maka dari itu, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa tabibu dhalik al-alimur rabbani. Dokter yang bisa mengobati penyakit kejahilan pada umat Islam, umat manusia ini adalah seorang tabib, seorang dokter yang rabbani. Dan itulah para ulama, ulama ahlus sunnati wal jamaah, ulama ul millah, ulama yang berada di atas pemahaman salafus salih. Pada kesempatan ini insyaAllah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, barakallahu fikum, kita akan membahas beberapa prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah yang dengannya seorang muslim berpegang teguh di dalam meniti kehidupan di dunia ini. Dan di hadapan saya sebuah kitab yang judulnya Usulus Sunnah, Pokok-pokok Sunnah, yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang imam yang terkenal termasuknya berpegang teguhnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang alim rabbani, seorang ulama yang terpercaya. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika memuji beliau, beliau berkata, "Kharajtu minal Iraqi فما تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. Aku keluar dari negeri Irak dan aku tidak tinggalkan seorang yang lebih utama, lebih berilmu, lebih wara' dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. Rekomendasi dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau Imam Ahmad bin Hanbal semakin tercuat nama beliau, semakin terkenal ketika terjadi fitnatu khalqil Quran. Fitnah di saat tertebarnya kelompok-kelompok sesat yang menyebarkan pemikiran khalqil Quran, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di tiga periode kekhilafahan menghadapi subhanallah fitnah ini, fitnatu khalqil Quran. Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, fi ayyam khilafatil ma'mun wa khilafatil mu'tasim wal wasiq bisababil Quranil azim وما أصابه من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل. Beliau menghadapi ujian yang dahsyat pada tiga periode kekhilafahan dalam rangka mempertahankan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Beliau dipenjara sekian waktu yang lama, disiksa dengan siksaan yang dahsyat, pukulan dan cambukan yang luar biasa kerasnya dan berkali-kali. Nah, begitu pula diancam dengan ancaman bunuh, namun beliau tetap kokoh bertahan mempertahankan aqidah yang sahihah, aqidatul rasul, aqidah yang ditancapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para sahabat, bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibn Kathir menyebutkan beberapa ayat agar kita juga bisa bersabar di dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang ada. Beliau menyebutkan ayat, satu ayat dari surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira dirinya setelah mereka berkata amanna, kami beriman, kemudian lantas mereka ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang jujur, siapa yang jujur di atas keimanannya, siapa yang jujur di atas tamassuknya, siapa yang jujur di atas as-sunnah, wala ya'lamu lamanna al-kadhibin, dan Allah mengetahui siapa yang berdusta. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertahan, bersabar menghadapi ujian yang besar ini karena di zaman Khalifah Ma'mun muncul para tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang dekat dengan Khalifah Ma'mun, yang mereka ini mempengaruhi, menghiasi Khalifah Ma'mun bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga Khalifah Ma'mun berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Yang namanya pemerintah, khalifah, nam tidak memiliki ilmu yang dalam terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah dipengaruhi. Nam para tokoh-tokoh ahlul batil, nam kalau sudah masuk kepada mereka, nam subhanallah, mereka tidak bisa nam membantah dan menolak syubhat tersebut. Nam disebabkan perkara ini, nam Khalifah Ma'mun berkeyakinan dengan khalqil Quran. Nam padahal keyakinan ini, nam dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, lam yakun fil khulafa'i qablihi min Bani Umayyah wa Bani Al-Abbas wa min Bani Abbas khalifah illa ala madhhab as-salaf wa manhajihim. Nam tidak ada khalifah di zaman sebelum Khalifah Ma'mun yang mereka ini berkeyakinan dengan keyakinan Al-Quran itu makhluk. Nah, dari Khalifah Umayyah dan Bani Abbas, seluruhnya berkeyakinan dengan keyakinan As-Salam. Berkeyakinan dengan keyakinan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian setelah dipengaruhinya Imam Ma'mun oleh beberapa tokoh-tokoh ahlul batil ini, beliau pun mengirim surat kepada wakil-wakilnya, di antaranya di Baghdad, untuk memanggil para ulama dan bertanya kepada mereka, serta memerintahkan mereka untuk berkeyakinan dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dipanggillah para ulama di waktu itu. Ditanya mereka, diperintahkan mereka untuk berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Para ulama di waktu itu menolak. Namun subhanallah, khalifah, tentara-tentara beliau di waktu itu, Khalifah Ma'mun, memaksa, mengancam, dan memukul setiap mereka yang menolak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga banyak yang tidak tahan. Kebanyakan dari para ulama di waktu itu tidak bertahan. Nah, sehingga mereka pun mengucapkan kalimat Al-Khalqul Quran. Al-Quran itu adalah makhluk mukrihin. Ghairu radin bidzalik. Dalam keadaan terpaksa. Bukan ridha dengan ucapan tersebut. Yang tetap bertahan Imam Ahmad dan seorang ulama yang namanya Muhammad Ibn Nuh. Bertahan beliau, diancam dengan berbagai macam ancaman oleh tentara-tentara khalifah di waktu itu. Namun semua itu tidak membuat Imam Ahmad gentar. Imam Ahmad tidak khawatir. Beliau berkata, saya tidak khawatir kalau dibunuh. Tidak khawatir, namun yang saya khawatirkan itu adalah bila saya dicambuk, kemudian saya tidak tahan dengan sakitnya cambukan itu. Orang menghibur Imam Ahmad dan berkata, "Ma 'alaika illa sawtan wa ba'da dhalik la tadri aina taqa hadhihi al-aswaq." Tidak usah khawatir Imam Ahmad. Nah. Hanya dua kali pukulan kamu dipukul. Nah, dicambuk dua kali cambukan, selanjutnya itu enggak tahu kamu cambukan itu, enggak tahu rasanya bagaimana, kemana dipukul, bagian tubuhmu, anggota tubuhmu yang mana yang dipukul, enggak sadarkan diri kamu. Berarti kerasnya itu cambukan. Nah, akhirnya Imam Ahmad tetap bersabar, dan beliau berdoa, ketika itu, untuk tidak dipertemukan dengan Khalifah Ma'mun. Subhanallah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Imam Ahmad. Wafatlah Khalifah Al-Ma'mun. Meninggal dunia. Subhanallah. Ternyata dibaiat Khalifah yang baru yang bernama Al-Mu'tasim. Langsung lagi tokoh-tokoh batil, ahlul batil. yang bergabung mendekat ke Khalifah Al-Mu'tasim sehingga mempengaruhi Khalifah Al-Mu'tasim yang dengan keyakinan khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk. Khalifah Mu'tasim pun berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Dan meminta Imam Ahmad didatangkan ke hadapan beliau. Begitu pula Muhammad Ibn Nuh. Namun Muhammad Ibn Nuh ini wafat meninggal dunia di tengah jalan. Yang sampai ke Khalifah Al-Mu'tasim adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau berada di hadapan Khalifah Al-Mu'tasim, Imam Ahmad berkata, Ya Amirul Mu'minin, a'tuni syai'an min kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta aqula bihi. Datangkan kepada saya dalil dari Al-Qur'anul Karim. Begitu pula dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an itu makhluk. Maka saya akan mengucapkannya. Nah, tidak ada yang mampu mendatangkan dalil. Al-Mu'tasim khalifah di waktu itu tidak mampu mendatangkan dalil. Nah, dia perintahkan tokoh-tokoh ahlul batil yang bersamanya untuk berdebat dengan Imam Ahmad. Adu argumen. Nah, berdebat. Terjadi perdebatan. Nah, semuanya dipatahkan hujahnya oleh Imam Ahmad. Hari pertama tidak selesai. Nah, banyak mereka. Lanjutkan ke hari yang kedua. Nah, hari ketiga berdebat lagi. Nah, tidak ada yang mampu mengalahkan hujahnya Imam Ahmad. Namun begitu kebiasaannya ahlul batil. Tidak bisa beradu hujah. Kalah hujah. Raja'u ila sultan. Mereka menggunakan kekuatan. Nah. Mereka berkata kepada Imam Al-Mu'tasim, Ya Amir Al-Mu'minin, hadza dhallun mudhillun kafir. Wahai Amir Al-Mu'minin, ini Ahmad ibn Hanbal ini dhall, tersesat, menyesatkan, dan dia kafir. Ini Imam Ahmad, Khalifah Al-Mu'tasim, memerintahkan, datangkan tukang pukul, untuk mengukul dia. Nah, kembali ke Ahmad, kembali ke agama yang lurus. Maksudnya, ucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya Khalifah, i'tuni bi ayah, au sunnah. Nah, hatta aqul bi wahai Khalifah, datangkan satu ayat dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu mereka, datangkan. Nah, para tukang pukul sudah siap-siap memukul Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata kepada Khalifah Al-Mu'tasim, Ya Amirul Mu'minin, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Al-thayyib az-zani wan nafs bin nafs wat tarik li dinihi al-mufariq lil jama'ah. Wahai Amirul Mukminin, kata Imam Ahmad, tidak halal darah seorang Muslim ditumpahkan kecuali dengan tiga alasan. As-sayyibuz zani, seorang laki-laki yang sudah menikah berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang pernah membunuh jiwa, maka balasannya dia dibunuh jiwa. Wat tariku li dinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Fabima tastahillu dami ya Amirul Mukminin? Lantas dengan alasan apa wahai Amirul Mukminin kau menumpahkan darah? Tadhakkar wuqufaka amam Allah. Nah, ingat nanti kelak ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku berhadapan dengan tidak berdaya di hadapanmu sekian pasukan, sekian algojo yang akan memukul. Ingat itu Amirul Mukminin. Akhirnya Amirul Mukminin Al-Mu'tasim di waktu itu takut, khawatir. Ya. Tetapi mereka-mereka ahlul batil ini berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, hadza dhall, dhallun mudhill, kafir." Wahai Amirul Mukminin, Ahmad ini, Ahmad bin Hanbal, seorang yang tersesat dan menyesatkan dan dia kafir. Akhirnya Imam Al-Mu'tasim memerintahkan kepada para tukang pukul untuk mencambuk Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, maju satu-satu tukang cambuk. Nah, dicambuk Imam Ahmad satu kali, dua kali, sampai beberapa cambukan pingsan beliau. Nah, pingsan. Tidak kuat menahan cambukan yang begitu keras dari para algojo yang besar-besar badannya dan kokoh-kokoh tubuhnya. Nah, setelah rasa sakit itu hilang, kemudian Imam Ahmad sadar kembali, dicambuk lagi. Nah, cambuk lagi dengan cambukan yang keras, pingsan Imam Ahmad. Nah, setelah sadar lagi, dicambuk lagi. Terus begitu sampai Imam Al-Mu'tasim di waktu itu, ajibni ya Ahmad, ajibni. Tapi kasihan. Jawab Imam Ahmad. Katakan Al-Quran itu makhluk, saya akan langsung membebaskanmu dengan tanganku. Kata Khalifah Al-Mu'tasim. Imam Ahmad hanya berkata, ayat atau hadis, ayat atau hadis. Nah, hatta aqul bih. Nah, dicambuk Imam Ahmad, dicambuk sampai pingsan, tidak menyadarkan diri. Tidak bangkit lagi. Akhirnya beliau hanya bangkit. Nah, tiba-tiba bangkit. Beliau baru sadar, ternyata beliau di dalam sebuah kamar. Nah, la ilaha illallah. Begitu dahsyatnya cambukan itu. Sampai pingsan berkali-kali. Sampai salah seorang tukang cambuk yang di waktu itu mencambuk Imam Ahmad. Berkata, laqad darabtu Ahmad ibn Hanbal 80 sautan law darabtuhu filan lahadathu. Saya telah mencambuk Ahmad ibn Hanbal 80 sautan, 80 kali cambukan. Sekiranya cambukan yang 80 kali ini aku cambuk dengannya seekor gajah. Lahadathu, nisa gajah itu akan mati. Gajah akan mati. Bagaimana kuatnya gajah dan besarnya gajah? Saking menggambarkan betapa luar biasa cambukannya itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Imam Ahmad. Dan penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya tetap kokohnya beliau tidak mewafatkannya disebabkan cambukan tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kesabaran dan kekokohan bagi Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu, berkata para ulama, diantaranya adalah Abu Dawud As-Sijistani, إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب السنة. Bila engkau melihat seseorang mencintai Ahmad ibn Hanbal, maka ketahuilah dia itu adalah seorang sunni, seorang ahlus sunnah. Nah. Dan berkata dengan ucapan yang serupa Qutaibah. Nah, siapa yang engkau lihat mencintai Ahmad ibn Hanbal, maka ketahuilah dia itu adalah seorang ahlus sunnah. Dan begitu seharusnya salafiyun. Mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi mencintai seluruh ulama ahlus sunnah tanpa membedakannya. Kita cintai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad ibn Hadi, dan masyayikh-masyayikh lainnya dari ulama sunnah yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup saat ini. Tanpa membedakan mereka. Tanpa memilih-milih nama ucapan mereka yang sesuai, yang mencocoki hawa nafsu kita, itu yang kita ikuti. Sementara yang menasihati kita, yang memperbaiki kesalahan kita, kita buang jauh-jauh. Naam, hadza ala khatar. Orang seperti ini bahaya. Naam, hanya mengambil apa yang mencocoki hawa nafsunya, sedangkan apa yang tidak mencocoki hawa nafsunya, dia buang jauh-jauh, dan dia membangun di atasnya al-wala wal-bara, kecintaan dan permusuhan. Di dalam kitab ini, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Usul sunnah عندنا, pokok-pokok sunnah bagi kami adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti jejak mereka. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah yang pertama di dalam kitab ini. Kata beliau, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah yang disepakati dan dipegang teguh oleh para sahabat adalah nam at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Berkeyakinan dengan akidah yang sahihah. Naam, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang disepakati oleh para sahabat, itu yang kita berusaha berpegang teguh di atasnya. Karena barang siapa yang menyelisihnya, maka dia dikatakan sebagai mukhalif, dal. Dia adalah orang yang menyelisih, menyimpang dan tersesat. Kenapa kita diperintahkan untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya? Ada beberapa alasan, beberapa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya kebenaran, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi apa-apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ancaman apa? Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia dari kebenaran, dan Allah akan melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang mukminin, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dalam berakidah, bermanhaj, beribadah dan bermuamalah. Nah, mereka-mereka ini Allah ancam dengan ancaman yang tadi kita sebutkan. Dalil lain yang merupakan alasan kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون. Orang-orang yang terdahulu, lagi pertama-tama, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka, para muhajirin dan ansar, biihsan, dengan baik. Radiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala akan meridai mereka, dan mereka pun rida terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itulah dia keberuntungan yang besar. Wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini, kenapa kita harus berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Allah Subhanahu wa taala di sini memberi kabar gembira bagi mereka-mereka yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan muhajirin dan ansar, dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal abadi mereka di dalamnya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqa. Umat Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqa. Umat Nasara terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa tatafsariqu ummati ala 73 firqa. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Ini kelompok-kelompok besar. Kulluha finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya berada di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat berkata, siapa mereka? Kelompok yang mana yang selamat itu ya Rasulullah? Qala hum man kana mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini yang menjadi perhatian kita. Mereka-mereka yang selamat itu adalah mereka-mereka yang keadaan mereka sama dengan keadaanku di hari ini dan para sahabatku. Di dalam hadis ini terdapat padanya al-wa'id asy-syadid, ancaman yang keras. Bagi mereka-mereka yang tidak mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diancam dengan ancaman neraka. Kulluha finnar, seluruhnya berada di dalam neraka. illa wahidah, kecuali satu kelompok. Itulah mereka-mereka yang nam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, nam sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa hiya dalalatun." Ini prinsip yang kedua di dalam kitab ini. Setelah prinsip yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh dengannya dan mencontoh mereka di dalam ibadah, berakidah, berakhlak dan bermuamalah. Nam, beliau menyebutkan di sini wa tarkul bid'ai, meninggalkan kebid'ahan. Al-bid'ah jamak dari al-bid'ah. Berkata Al-Syeikh Al-Allama Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, "Lianna al-bid'a fiha al-halak." Wajib bagi kita meninggalkan kebid'ahan. Kebid'ahan itu adalah ma uhditha fid din min ghairi dalilin sahihin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sesuatu yang baru di dalam agama tanpa ada landasan dalil yang sahih. Nah, ini adalah perkara baru. Nah, melakukan amalan-amalan yang dianggap baik tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh Rabi di sini, ijtinabul bid'ah li'anna al-bid'ah fiha al-halaq, menjauhi segala kebid'ahan. Karena sesungguhnya perkara bid'ah itu terdapat padanya kebinasaan. Wa hadhihi al-firq allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha fil nar li'annaha salakat subul asy-syayatin. Kelompok-kelompok yang tersesat, yang terjatuh kepada berbagai macam kebid'ahan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka, mengancam kelompok-kelompok tersebut dengan ancaman bahwa seluruhnya mereka akan berada di dalam neraka. Kulluha finnar. Nah, tadi telah kita sebutkan, terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka, seluruhnya kelompok-kelompok yang melakukan kebid'ahan. Naam, organisasi-organisasi, majlis-majlis ta'lim, naam, perkumpulan-perkumpulan, naam, yang menyerukan kebid'ahan, yang melakukan kebid'ahan, ini diancam dengan hukuman naam neraka, siksaan neraka. لأنها سلكت سبل الشياطين, karena kelompok-kelompok menyimpang ini mengikuti jalan-jalannya syaitan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan, menggariskan garisan yang lurus. ثم خط عن يمينه ويساره خطوطا. نعم. فقال هذا سبيل الله. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garisan lurus, beliau berkata, "Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian menggariskan garisan-garisan enam di samping kiri dan kanan garisan lurus tersebut, bercabang-cabang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa hadhihi as-subul wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Dan jalan-jalan ini terdapat padanya enam syaitan yang menyerukan kepadanya. Inilah jalan-jalan kebid'ahan. Jalan-jalan yang mengajak kepada kebid'ahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini. "Wa la tattabi'us subula." Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak ini. Jalan kesesatan, jalan-jalan kebid'ahan, penyimpangan, nah, kemaksiatan. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Sehingga dengan menempuh jalan-jalan tersebut, Allah dengan menempuh jalan-jalan tersebut, kalian terpecah belah, tercerai berai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Rabi berkata, "Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum at-tamassuk bi kitabihi wa tajannubul bid'i wasyubuhat wasyahawat." Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan di atas tamassuk pada kitabullah dan menjauhi kebid'ahan, begitu pula menjauhi syubuhat dan syahawat. Wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Fa kullu bid'atin saghirat aw kabarat ia dalalatun la syak. Setiap kebid'ahan itu, besar atau kecil, itu adalah kesesatan tanpa diragukan. Jangan ragu-ragu. Nah, apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat? Nah, itu adalah kebid'ahan. Wa man qala ghayra hadza faqad khalafa an-nass al-wadih al-jali. Barang siapa yang mengucapkan ucapan selain ini, nah, maka dia telah menyelisihi nas teks Al-Quran Al-Karim, dan begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas dan nyata, yang menyatakan bahwa setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Khalafa hadhihi al-kulliyah allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisih al-kulliyah, ucapan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seluruh kebid'ahan itu tersesat. Kul, lafaz kul, seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Nah, lalu muncul sebagian orang yang menyatakan, nah, ada bid'ah yang tidak sesat, ada bid'ah hasanah, dan seterusnya. Barang siapa yang mengatakan ucapan ini, maka dia telah menyelisihi nafs yang nyata dan jelas. Nah, wa kana yakhtub biha fi julli khutabihi aw kulliha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, seluruh khutbahnya, hampir seluruhnya, seluruh khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingati umat dari bahaya kebid'ahan. Nah, amma ba'du. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya, fa inna khairal haditsi kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara itu adalah perkara baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Nah, Hadhihi khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau khutbah Jumat, sebelum beliau berkhutbah dengan khutbah yang lain menyampaikan nasihat, dimulai dulu dengan ucapan ini, khutbatul hajah, yang disebut dengan khutbatul hajah. Hampir seluruh khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan 6 kalimat ini. Nah, khatabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabu. Ketika beliau mengucapkan kalimat ini, ishtadda ghadabu, nampak dahsyat kemarahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sawtuhu, dan tinggi suara beliau. Wa ihmarra wajhu, dan memerah wajah beliau. Ka'annahu munziru jaisin yaqul sabbahakum wa masakum. Layaknya seorang yang memperingati tentara, para tentara, dengan ucapan dan teriakan, sabbahakum wa masakum. Kalian telah diserang di pagi hari, akan diserang di pagi hari, diserang di sore hari. Siap-siap. Hati-hati. Alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai demikian memerah wajahnya, terlihat nampak kemarahannya, tinggi suaranya mengucapkan kalimat ini? Kata beliau, Syekh Rabi' hafizahullah taala, li khuturatil bid'i wa shiddatiha wa khatariha 'ala al ummah. Disebabkan bahayanya kebid'ahan dan bahayanya kebid'ahan terhadap umat ini. Sehingga demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nampak dari beliau ketika mengucapkan kalimat ini. Maka wajib bagi kita, dan ini adalah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang keberikutnya, meninggalkan meyakini bahwa setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, dan wajib bagi kita meninggalkannya. Banyak contoh kebid'ahan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, atau di kampus-kampus, yang sering di kampus kebid'ahan yang berupa al-masrahiyat al-islamiyah disebut oleh para ulama, atau al-anashid al-islamiyah, drama-drama islami. Dibuat drama-drama islami tujuannya untuk berdakwah atau menasihati kaum muslimin, atau nasyid-nasyid islami, nyanyian-nyanyian, laguan-laguan islami, kata. Ini kebid'ahan. Cara dakwah yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggapnya ini baik. Karena kalau berdakwah di masjid, menyampaikan nasihat, seringnya tidak mengena. Jarang-jarang orang mau datang ke masjid ikut taklim. Tapi kalau lewat musik, nyanyian, dangdut, berdakwah di situ disisipkan, ilmu-ilmu agama ini mengena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya juga, para sahabatnya, lebih faham tentang dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui apa yang akan membuat seseorang itu mendapatkan hidayah. Sekiranya itu adalah kebaikan, itu sudah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini adalah kebid'ahan. Perkara baru di dalam agama. Kemudian beliau berkata, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan pertikaian dan duduk bersama ahlul ahwa, duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Ini prinsip yang keberikutnya. Nah, terkul khusumat, meninggalkan pertikaian, jauhi pertikaian di dalam permasalahan agama. Nah, dan tidak duduk bersama ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, "Lianna mujalasata ashabil ahwa tuaddi ila az-zayg fil ghalib." Karena duduk bersama pengekor hawa nafsu, yaitu ahlul bid'ah, akan mengantarkan kepada penyimpangan. Dan ini yang sering terjadi dan kebanyakan terjadi. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَغْتَرُّونَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ مَعْرِفَةٍ. Banyak dari manusia, mereka takjub dengan ilmu mereka, merasa bangga dengan pengetahuannya. وَبِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ, dan kecerdasan yang dia miliki. فَيُخَالِطُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَيُعَاشِرُونَهُمْ فَيَكِلَهُمُ اللَّهُ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Disebabkan takjub, bangga diri tersebut, bangga dengan kecerdasannya, dia bercampur baur dengan ahlul bid'ah. Bergaul dengan mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga mereka. Allah kembalikan diri mereka terhadap diri mereka. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan mereka tanpa penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqa'una fid dalal, sehingga mereka terjatuh ke dalam berbagai macam kesesatan. Hadza syai'un malmusun, dan ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dan bisa kita saksikan. Wa asyara ila misli hadza al-imam Ibn Battah rahimahullah. Dan Imam Ibn Battah telah memberikan isyarat. Berupa ucapan beliau, "Arafna unasan kanu yasubbun wa yal'anun ahlal bid'ah fajalasuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum." Kami mengenal beberapa orang yang mereka-mereka ini yasubbun, mencela, wa yal'anun, dan melaknat ahlul bid'ah, para pelaku kebid'ahan. Saking dahsyatnya ini termasuknya kelihatannya. Mencela, membantah ahlul bid'ah. Fajalasuhum, tetapi mereka bergampangan sehingga bermajlis. Mencela di forum lain, tetapi di kesempatan lain duduk bersama mereka. Wa'asharuhum, bergaul dengan mereka. Fa asbahu minhum, sehingga mereka pun menjadi seperti mereka. Bergampang-gampangan dengan ahlul bid'ah, para pengekor hawa nafsu, sehingga mereka pun tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan mereka sendiri yang tidak menjaga diri mereka, disebabkan mereka sendiri yang tidak menghargai aqidah dan manhaj mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, sengaja menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah subhanahu wa ta'ala tambah penyimpangan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tambah hati mereka jauh dari al-haq. وهذا ملموس في كل زمان ومكان, kata Syekh. Dan perkara ini atau kejadian ini, banyaknya mereka, orang-orang yang kita kenal tadinya mencela ahlul bid'ah, ahlul batil, ternyata sekarang sudah bergabung. Nam ini bisa kita saksikan di setiap zaman dan setiap tempat. وَقَدْ اِغْتَرَّ بَعْدُ النَّاسِ بِأَنفُسِهِمْ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ فَوَقَعُوا فِي الْبِدَعِ مَا الْأَسَفِ الشَّدِيدِ. Sebagian mereka tertipu, nah, dengan diri mereka, bangga dengan diri mereka. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang besar, kata Syekh, Syekh Rabi bin Hadi. Orang-orang yang berilmu, orang-orang subhanallah terkenal, nah, فَوَقَعُوا فِي الْبِدَعِ. Tetapi karena mereka bergampangan, nah, dengan ahlul bid'ah, akhirnya mereka nam terpengaruhi dan nam sehingga mereka bergabung dengan ahlul bid'ah wal'iyadu billah. Nah, maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum Allah, apa yang beliau ucapkan di sini, nam wa tarku al-julus ma'a ashabil bid'ah, meninggalkan bermajlis berteman dengan ahlul bid'ah, nah, ini harus dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, dan ini kita lakukan dalam rangka at-taqarrub ila Allah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ahmad dalam kitab yang lain, taqarrabu ila Allah bibughdi ahli al-irja. Bertaqarrublah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membenci al-murji'ah, mereka-mereka yang berpemahaman dengan pemahaman al-murji'ah. Cukup mengatakan iman atau meyakini iman di dalam hati, kemudian tidak apa-apa, kita tidak sholat, tidak beribadah, berpuasa dan seterusnya, tidak apa-apa. Cukup iman di dalam hati. Nah, ini ahlul bid'ah. Begitu pula, mereka-mereka yang terjatuh ke dalam kebid'ahan yang lainnya, kita membenci mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk taqarrub ila Allah azza wa jal. Pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bergampangan duduk dengan ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, setelah dinasehati tidak mau, maka mereka diikut sertakan hukumnya dengan ahlul bid'ah. Nah, berkata Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala, qultu li Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, aku berkata kepada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli al-bid'ah. Aku melihat seseorang yang dia ini ahli sunnah, tetapi dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Atruk kalamahu, apakah aku meninggalkan berbicara dengannya? Tidak berbicara lagi dengan dia? Qala la. Kata Imam Ahmad, tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Au tu'allimuhu anna ar-rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahib bid'atin. Engkau kabarkan dulu. Beri nasihat bahwa orang yang berjalan bersamamu ini adalah seorang ahlul bid'ah. Nah, seorang yang berkeyakinan kebid'ahan, meniru kepada kebid'ahan. Naam. Fa in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau dia tinggalkan duduk dengan ahlul bid'ah tersebut, maka berbicara, bergaul, duduk sama mereka. Wa illa fa alhiqhu bihi. Naam. Kalau tidak, dia masih keras kepala, masih terus menerus bersama ahlul bid'ah, ahlul batil, fa'alhiqhu bihi. Maka, nam, samakan dia dengan ahlul batil tersebut. Maksudnya, jangan kau bergampangan bergaul dengan dia. Karena ini akan menyakitkan hatimu, akan meragukanmu, Naam, terhadap kebenaran yang engkau sekarang berpegang teguh dengannya. Naam. Qala Ibn Mas'ud, al-mar'u bi khadanihi. Berkata sahabat Rasul Ibn Mas'ud, seseorang itu, naam, diikut sertakan dengan teman akrabnya, teman bergaulnya. Naam. Kalau dia bergaulnya dengan para pelaku kebid'ahan, para ahlul batil, bertengkrama, nah, bermesra-mesraan, nah, ini mereka diikutkan. Kata sahabat Rasul Ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata Syekh Rabi' hafizahullah taala, "Hunaka unasun ahlu jahlin wa maqdu'un wa 'indaka 'ilmun wa 'indaka hujjatun wa burhan." Ada sebagian orang mereka ini jahil, tertipu. Naam. Sementara engkau memiliki ilmu dan hujjah. Tad'uuhum ila al-haq wa tubayyin lahum. Maka tugasmu adalah engkau naam mengajak mereka kepada al-haq, mengajak mereka kepada kebenaran. Wa tubayyin lahum, dan kau jelaskan kepada mereka naam kesesatan dan penyimpangan. Naam, fala ba'sa, ini tidak ada masalah. Naam, siapa yang kita lihat naam kelihatannya ingin nasihat, ingin mendapatkan al-haq, maka nasihati dia. Naam. Amma an tujalisahum ala sabilil mukhadana wal musadaqah wal mahabbah wal ishra wa ma syakala dhalik fa hadha khata'un yajurru ila ad-dhalal. Adapun bila engkau bermajlis dengannya, naam, dalam rangka berteman dengannya, akrab dengannya, mencintainya, naam, atau yang serupa dengan ini, fahadha khata, maka ini adalah perbuatan yang salah. Yajurru ila dhalal, yang akan menyeret seseorang kepada kesesatan. Wa yajibu alal aqil an yatajannabahu, dan wajib bagi setiap yang berakal, naam, untuk menjauhi mereka ahlul bid'ah, ahlul batil. Wa qad hazzara min dhalika ba'd as-sahabah ka ibn Abbas wa ba'd a'immati at-tabi'in, para sahabat, naam, dan di antara Ibn Abbas, dan begitu pula para ulama at-tabi'in telah memperingati kita dari yang demikian itu, seperti Ayyub as-Sikhtiyani dari kalangan ulama at-tabi'in, wa Ibn Sirin rahimahumullah ta'ala, kan al-wahid minhum la yastami' ila sahib bid'atin. Mereka-mereka ini sama sekali tidak mau mendengar ucapan ahlul batil, ahlul bid'ah. Hatta walau 'arada 'alayhi an yaqra 'alayhi haditsan aw aya. Walaupun ahlul batil itu menawarkan untuk membacakan satu hadis atau satu ayat. Saya mau baca satu ayat di hadapanmu atau satu hadis. La, jangan. Jangan, katanya. Ha? Imam Syikhtiani, Ibn Sirin dan ulama lainnya. Fayaqul la. Naam, jangan. Fayuqalu lahu limadha? Kenapa? Qala inna qalbi laysa biyadi. Sesungguhnya hatiku ini bukan naam berada di peganganku. Akhsha an yaqdhifa fi qalbi fitnatan. Aku khawatir, naam, fitnah masuk ke dalam hatiku, syubhat masuk ke dalam hatiku. Fala astati'u an antazi'aha, sehingga saya tidak mampu menarik, mengeluarkan syubhat, fitnah yang sudah menempel di hati tersebut. Nah, perhatikan bagaimana para ulama ussalaf menjaga keyakinan mereka, menjaga akidah dan manhaj mereka. Sampai seorang ahlul batil, ahlul bid'ah, mau membacakan satu ayat. Al-Quran Al-Karim. Atau satu hadis, tapi mereka menolak. Nah, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena ahlul batil, kalau kita ketahui, dia itu ahlul batil, ahlul bidah, paling dia akan mendatangkan ayat 6, yang dimana ayat itu dia berpakai berdalil 6, yang dengannya dia berdalil tentang kebidahan yang mereka lakukan. Nah, atau hadis dia bawakan, yang hadis ini mereka pakai dalil terhadap apa yang mereka lakukan dari kebidahan, padahal dalil tersebut nam jauh dari nam apa yang mereka inginkan. Nam, fassalamatu la ya'diluha syai', maka keselamatan itu nam tidak bisa ditukar dengan apa-apa, ma'asyiral muslimin, kata Syekh. Nam, keselamatan diri kita harus diperhatikan lebih dahulu. Fala ya'ridanna al-insanu nafsahu ila al-fitnah, jangan sampai seseorang nam menghadapkan dirinya nam di hadapan fitnah, syubhat. Khassatan idza kana ya'lam min nafsihi dha'fa, terlebih khusus kalau dia tahu dirinya ini dhaif, lemah. Nam, baru ikut ngaji. Nam, baru ikut kajian beberapa hari, baru mulai nam senang dengan ta'lim ahlus sunnah. Jangan coba-coba nam duduk dengan ahlul batil. Begitu pula mungkin ada yang sering sudah lama ikut kajian tetapi nam merasa dirinya masih lemah, tidak memiliki kekokohan, tidak memiliki nam hujjah-hujjah yang bisa dengannya dia mempertahankan akidahnya. Jangan coba-coba, kata Syekh Rabi' hafizahullah taala. Kemudian berkata Imam Ahmad, wa tarkul mira' wal jidal wal khusumati fid din. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meninggalkan perselisihan, al-mira', wal jidal, nam perdebatan, wal khusumat, pertikaian di dalam agama. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni la tuksiru minal jidal, jangan engkau perbanyak berdebat. Illa fil mawqi' alladhi tara fihi al-fa'idah liman yatlubuha, kecuali pada situasi-situasi yang engkau melihat perdebatan itu berfaedah. Nah, bermanfaat. Insan yurid yunaqishuka liyasil ila al-haq, ta'akkadta minhu, tafaddal. Bila seseorang datang ingin diskusi. Nah, dia ingin memang kelihatannya mencari al-haq, kebenaran. Tafaddal, kata Syekh, silakan. Nah, debat dia, sampaikan hujjah-hujjah padanya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Pilih ucapan-ucapan yang baik, yang kira-kira mengena di hatinya. Nah, siapkan hujjah-hujjah yang kuat, alasan-alasan yang mantap dari Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan para ulama. Nah, benar-benar ada kesiapan. Nah, amma insan yurid an yughalid wa an yusari' wa an yaghlib, hadza la tujadilhu. Adapun apabila ada seorang yang datang kepadamu, kelihatannya dia hanya ingin berdebat, ingin menang, ambisi, bukan tujuannya mencari al-haq, la tujadilhu, jangan kau berdebat dengannya. Hadza minal mira'il mazmum wa minal khusumati fid din, al-khusumat al-mazmuma. Ini di antara perdebatan dan pertikaian di dalam agama yang tercela. Nah, tercela bila mereka ini datang berdebat, datang diskusi untuk memperlihatkan dirinya hebat, bukan untuk mencari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah seseorang atau sekelompok orang tersesat setelah dia itu berada di atas al-huda, di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas petunjuk. Illa usul jadal, melainkan disebabkan dia suka berdebat. Jadi dia, Masya Allah, di atas sunnah, di atas al-haq, namun dia suka berdebat. Kesana kemari dia berdebat. Masya Allah, setiap orang dia hantam, dia sikat. Dia anggap dirinya hebat. Subhanallah. Satu, dua orang dia debat. Tiga orang. Muncul orang yang lebih hebat hujahnya dari dia. Akhirnya syubhat itu. Mengakar. Mulai menodai hatinya. Muncul lagi orang yang Masya Allah. Tambah lagi syubhat, nambah. Sehingga dia tidak bisa menepis syubhat tersebut. Akhirnya dia menimpang dan menjauh dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Kata para ulama, man ja'ala dinahu 'urdatan lil khusuma aktsara at-tanaqqul. Barang siapa yang dia jadikan agamanya ini adalah sebagai bahan perdebatan, aktsara tanakkul, dia akan sering berpindah-pindah. Hari ini berdebat sama fulan, kalah dia, ikut dia, oh Masya Allah hebat kamu, ikut. Besok lagi berdebat, luar biasa, akhirnya ikut terus. Aktsara tanakkul, berpindah-pindah dia. Dari fulan ke fulan, fulan ke fulan, at-talawun jadinya warna-warni, tidak kokoh di atas manhaj salafi. Maka dari itu para ulama rahimahumullah taala menutup celah ini, menutup pintu perdebatan. Ahlus sunnah tidak boleh banyak berdebat, tidak boleh membuka perdebatan kecuali bila perdebatan itu dilihat ada manfaatnya. Orang yang ingin diskusi dan berdebat tersebut ingin al-haq. Tetapi kalau ternyata sebaliknya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba agar kita selamat. Hati kita selamat. Agama ini kita tidak ambil dari kolong jembatan sana. Atau dari tempat sampah. Atau dari jalanan situ. Pinggir jalan. Tidak. Agama ini kita ambil dari Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ucapan-ucapan para ulama an-nasihin. Lalu kenapa kita ragu kemudian membuka pintu perdebatan? Membuka pintu perdebatan. Keselamatan diri kita harus diutamakan, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin. Dan bagi mereka yang menjauhi perdebatan yang tercela, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi mereka rumah di dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Umamah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira." Saya yang akan menjamin sebuah rumah di rabadil jannah, di pinggiran surga. Bukan di luar surga, tapi dalam surga, tapi pinggiran-pinggiran surga. Liman tarakal mira. Bagi siapa rumah-rumah ini? Bagi mereka-mereka yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqa, walaupun dia berada di atas al-haq. Kalau dia merasa dirinya lemah, tidak mampu, atau orang yang hendak berdebat dengannya adalah orang yang Nah, tidak mencari, bukan tujuannya adalah mencari kebenaran. Nah, tinggalkan. InsyaAllah bagi anda sebuah rumah. Dan ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Dan aku jamin sebuah rumah. Nah, di tengah-tengah surga. Liman tarakal kadhib. Bagi mereka-mereka yang meninggalkan kedustaan. Wa in kana maziha, walaupun kedustaan itu nam dalam rangka bercanda. Nah, berdusta, bercanda atau berdusta itu tidak boleh walaupun kita bercanda. Berbohong dengan teman supaya teman tertawa. Nah, ini tidak boleh. Nah, canda yang boleh itu tanpa dusta. Nah, tanpa dusta. Adapun canda yang ada padanya dusta, maka ini diharamkan di dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda. Nah, bercanda ini boleh-boleh saja, asal tidak kelebihan, tidak kelewatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercanda dengan para sahabatnya. Nam kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataramawna bil bittikh. Dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling lempar dengan semangka. Nam walakin idza kanu fil jihad kanu rijala. Akan tetapi bila mereka berada di medan jihad, medan al-jid, membutuhkan amalan kesungguhan, kan rijala, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam beramal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencandai seorang wanita, nenek-nenek. Nah, ketika dia bertanya, apakah ada orang tua di dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada. Nah, tidak ada orang tua yang masuk surga. Nah, yang masuk surga itu adalah orang-orang muda saja. Nah, sehingga nangis dia. Nah, setelah itu dijelaskan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh yang dimasukkan ke dalam surga itu mereka dikembalikan muda. Nah, mereka dikembalikan muda sehingga tidak ada satupun dari mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tua. Nah, bapak-bapak yang sudah tua sekarang ini, insyaallah kelak ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, mereka akan dikembalikan dalam keadaan muda. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Nah, ketika kaum mukminin dimasukkan ke dalam surga, akan terdengar suara, ya ahlal jannah lakum an tashubbu fala tahramu abada. Wahai para penghuni surga, kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Muda terus, tidak akan pernah tua. Nah, barakallahu fikum. Jadi aku akan menjamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di tepian surga bagi mereka-mereka yang meninggalkan perdebatan apa hak. Nah, wa in kana mahqqa, walaupun dia berada di atas kebenaran. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi mereka yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam keadaan bercanda. Wa baitin fil jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku jamin sebuah rumah bagi mereka yang baik akhlaknya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala setelah meneliti jalan-jalannya. Masing-masing jalan menguatkan jalan yang lainnya. Hadis ini disebutkan di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala melanjutkan, والسنه عندنا اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sunnah di sisi kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar artinya peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercakup padanya apa-apa yang disandarkan dan sahih penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, misalnya ucapan beliau, kalimatani حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان الله العظيم. حديث رواه البخاري. Ada dua kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan di lisan. Saqilatan fil mizan, namun berat di timbangan. Itulah dia ucapan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Hanya beberapa kalimat. Dan kita semua bisa mengucapkannya. Nah, namun subhanallah walaupun sedikit dan ringan di lisan, kalimat ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berat timbangannya di sisi Allah jalla jalal. Maka dari itu perbanyaklah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita. Nah. Manfaatkan. Nah, ketika kita istirahat dari kerja, bahkan ketika kerja, nah, jangan sampai lisan ini jauh dari zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih mengucapkan kalimat seperti ini, nah, yang tidak membutuhkan waktu yang banyak, kemudian energi yang banyak, dan pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan. Nah, begitu pula apa yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perbuatan. Nah, ini banyak. Nah, semua praktek salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara berpakaian, bermuamalah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk juga dalam peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini at-taqrir, persetujuan beliau. Nah, persetujuan beliau seperti hadis Jabir, beliau berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kita melakukan al-inzal. Inzal ini tidak membiarkan afwat air mani itu masuk ke dalam rahim. Ketika mau keluar, dikeluarkan. Nah, ini inzal. Kata Jabir, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kita melakukan inzal, sedangkan Al-Qur'an masih turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai teguran kepada kaum muslimin bahwa perbuatan ini sesuatu yang diharamkan. Nah, maka berarti ini adalah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau law kana nahana anhu al-Qur'an, nam law kana syai'an manhiyan la nahana anhu al-Qur'an. Kalau sekiranya ini adalah perkara yang dilarang, maka niscaya Al-Qur'an akan turun melarang kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan ini adalah perbuatan terlarang. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam-diam saja, maka ini termasuk dari persetujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bagi kami adalah peninggalan atau asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh apa yang diucapkan, dilakukan, begitu pula yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah termasuk dalam kategori sunnah selama hadisnya sahih. Wasunnatu tufassirul Qur'an, dan sunnah itu fungsinya menjelaskan Al-Qur'an. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Allah Subhanahu wa ta'ala, kami turunkan kepadamu adh-dhikra. Nah, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat di situ banyak hal yang disebutkan oleh Allah secara global, secara umum. Tidak ada perinciannya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana tata cara salat? Kapan waktunya? Apa syarat-syaratnya? Rinciannya itu bagaimana? Rukunya, sujudnya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'an hanya menyebutkan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kalau tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan paham bagaimana menegakkan salat tersebut. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Bagaimana zakat itu, berapa kadarnya? Setiap harta yang bagaimana, sudah sampai takaran berapa kita diwajibkan zakat, berapa kadarnya? Kepada siapa kita menyerahkan zakat tersebut? Siapa yang berhak menerimanya? Dan ini butuh penjelasan dari al-sunnah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nampak jelas penyimpangan mereka-mereka yang disebut dengan kelompok ingkarus sunnah, pengingkar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka hanya jadikan Al-Quran sebagai rujukan mereka. Dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuang sama mereka. Tidak dipedulikan. Karena Rasulullah sallallahu sunnah Rasul ini diriwayatkan tidak seperti Al-Quran. Sampai kepada kita bukan melalui jalur mutawatir. Kebanyakan kaum muslimin yang meriwayatkannya, yang menyampaikannya. Terkadang satu yang meriwayatkannya, dua orang, tiga orang. Bagaimana kita bisa percaya, kata mereka. Sehingga mereka membuang al-sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelompok. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kesesatan mereka. Kalau engkau hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja, lalu bagaimana tata caramu akan melaksanakan sholat? Nah, sementara sholat itu tidak dijelaskan bagaimana tata caranya di dalam Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana engkau menunaikan zakat? Nah, begitu pula, Nah, ibadah-ibadah lainnya, bagaimana kau bisa melakukannya? Nah, maka nampak dari sini, nah, dengan jelas kesesatan mereka. Wahia dalailul Quran, dan dia yaitu sunnah itu adalah pengantar untuk memahami Al-Quranul Karim. Mirip dengan apa yang diucapkan pada kalimat sebelumnya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk menjawabnya.